بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majlis yang ke-8 dari majlis Ramadan dan kita masih pada pembahasan adab-adab puasa. Pada majlis yang lalu telah kita bahas adab-adab yang wajib. Khulasahnya ada 2. Yang pertama mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, baik kewajiban qauliyah bentuknya ucapan atau kewajiban fi'liyah bentuknya perbuatan, terutama siam Ramadan. Perkara yang wajib adalah wajib selamanya dan lebih diwajibkan lagi ketika Ramadan. Dan yang kedua, meninggalkan semua yang diharamkan dalam Islam. Semuanya haram sepanjang zaman, sepanjang masa, lebih haram lagi ketika dikerjakan ketika Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah adab-adab puasa yang sifatnya mustahabbah. Ini cukup banyak. Akan kita rinci sesuai dengan poin-poin adabnya, dan kali ini yang akan kita bahas adalah masalah sahur. Di antara adab-adab yang sunnah, yang mustahabbah ketika siam adalah as-sahur, memakan sahur. Pembahasan kita fokus pada pembahasan sahur. As-suhur maknanya adalah al-aklu fi akhiril lail, makan di penghujung malam, di akhir malam. Summiya bidzalika li'annahu yaqa'u fis sahar, disebut dengan sahur dikarenakan dia terjadi di waktu sahar, di waktu sahur penghujung malam menjelang fajar. Terkait dengan sahur ini ada anjurannya. Disyariatkan untuk memakan sahur. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kamu memakan sahur, dikarenakan pada sahur ada barokahnya. Dan barokahnya dari banyak sisi, yang pertama dari makanan sahurnya. Itu makanan yang barokah ketika orang memakan sahur dengan niatan untuk puasa, maka yang dia makan yang satu piring itu atau mungkin setengah piring atau lebih sedikit itu bisa bertahan sampai maghrib nanti. Bagi mereka yang punya keikhlasan, kejujuran, azam yang kuat dalam mengerjakan ibadah siang. Lain halnya dengan makanan-makanan selain sahur, ketika dia makan sarapan pagi satu piring, siang sudah kelaparan. Siang makan satu piring, malam udah kelaparan. Tapi ketika sahur, barokah. Dan yang kedua, dari sisi amaliyahnya, dikarenakan waktu sahur, yang pertama dalam rangka imtithal, melaksanakan bimbingan Islam terkait dengan makan sahur, dapat pahala sunnahnya. Yang kedua, ada kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dikarenakan waktu sahur, waktu-waktu mustajabnya doa, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar, mereka adalah orang-orang yang gemar istighfar di waktu sahur. Sehingga barokah jangan diremehkan, walaupun yang kita makan bukan makanan-makanan yang mewah atau yang berat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akratus sahar. Yang memisahkan, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka kita makan sahur dalam rangka untuk melaksanakan sunnah. Yang kedua, dalam rangka untuk mukhalafatu ahli kitab, menyelisihi ibadahnya ahli kitab. Dan itu merupakan perkara yang sangat disyariatkan dalam Islam dan diperhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat berusaha keras untuk menyelisihi ahli kitab, baik Yahud ataupun Nasara. Terkait dengan masalah sahur ini, tidak harus kurma, tapi apa saja bisa kita makan, bisa makanan, bisa minuman, bisa cemilan. Tetapi akan lebih bagus lagi ketika di sana ada kurma. Disebutkan dalam hadis Abi Dawud dan juga Al-Baihaqi dan dia sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Walaupun bukan makanan pokok, jangan sampai melupakan yang namanya kurma untuk mendapatkan sunnahnya atau barokahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain inda Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Al-Mundhir isnadu qawi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahih Tarhib wa Tarhib. Rasul mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada hambanya, maknanya adalah Allah menyanjung, memuji dia di hadapan para malaikatnya. Sementara salawat malaikat kepada hamba-hamba Allah, ialah malaikat tersebut mendoakan kebaikan untuk hamba tersebut. Sehingga sangat-sangat dianjurkan dalam Islam, jangan sampai kamu tinggalkan. Rasul mengatakan, as-sahuru kulluhu barakah, fala tada'uh. Sahur itu semuanya barokah, jangan kamu tinggalkan. Walau ayyajru'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun salah seorang di antara kamu hanya meneguk satu tetes air. Jangan tinggalkan, dikarenakan barokah dan banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Terkait dengan orang yang mutasahhir, orang yang makan sahur, hendaknya dia memiliki niat, niyatul imtithal namanya. Niat untuk melaksanakan ibadah sahur dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, supaya amalan yang dia kerjakan dalam bentuk makan itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dikasih pahala sunnahnya. Di antara yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah sahur adalah sunnahnya adalah mengakhirkan sahur, ta'khirus sahur. Jadi mendekati azan subuh. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu arbah, dia mengatakan anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qala nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu arbah bahwasanya Rasulullah SAW dan Zaid bin Thabit pernah makan sahur. Ketika selesai dari makan sahur, Rasul mengatakan, ayo salat, fasalla, maka beliau pun salat. Qulna li Anas, kami para rawi berkata kepada Anas bin Malik, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa duhulihima fis sahur. Berapa jarak antara selesai sahur dan masuk salat? Qal, katanya Anas bin Malik, qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan. Seukuran seseorang itu membaca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat. Sehingga kalau diperkirakan dengan waktu 50 ayat ketika dibaca dengan tartil, dengan tenang, itu paling lama setengah jam. Mungkin cuma 20 menit atau 4 jam. Sehingga sangat dianjurkan sekali untuk mengakhirkan sahur sampai sebelum adzan subuh. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita tidak ada yang namanya, mohon maaf, tidak ada yang namanya waktu imsak khusus 10 menit sebelum adzan subuh. Tidak ada. Imsaknya ketika sudah masuk waktu subuh. Diperkuat dengan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah SAW, katanya Aisyah, anna bilalan kana yu'adzinu bilailin, bahwasanya Bilal biasa adzan di waktu malam, adzan pertama. Faqala Nabi SAW, maka Rasul bersabda, kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu hingga Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Sebab dia, Ibnu Maktum, tidak akan mengumandangkan azan hingga terbitnya fajar sholat. Kias menunjukkan bahwa tidak ada waktu imsak secara khusus. Imsaknya kaum muslimin ketika siam adalah azan subuh. Kembali pada masalah sahur, dianjurkan sangat untuk mengakhirkan sahur 50 ayat sebelum azan subuh. 15, 20, ya setengah jam lah sebelum azan subuh. Ada hikmah besar, faedah besar di balik sunnahnya mengakhirkan sahur ini. Wa ta'khiru sahur arfaqu bisha'im. Mengakhirkan sahur itu lebih menunjukkan sikap sayang, sikap kasih sayang kepada orang berpuasa. Karena begitu selesai makan sahur, dia mulai puasa. Perutnya masih kenyang, siap untuk berpuasa. Yang kedua, wa aslamu minan naumi an salatil fajr. Dan lebih selamat dari ketiduran dari salat subuh. Sebab dengan dia menunda sahur sampai menjelang subuh, selesai waktu sahur, dia bisa langsung melaksanakan salat subuh. Termasuk yang diingkari oleh para ulama adalah makan sahur di tengah malam, jam 1, jam 2, jam setengah 3, jam 3, selesai makan sahur tidur. Akhirnya bablas tidak mengerjakan subuh di situ. Sahur hukumnya sunnah, sementara salat subuh hukumnya fardu, hukumnya wajib. Nah, di antara hikmahnya adalah supaya dia bisa makan sahur. Nah, dan sudah langsung masuk waktu subuh. Faedah yang lainnya adalah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk berdoa kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur, itu waktu mustajab doa. Faedah yang lainnya adalah dia bisa memberi makanan kepada tetangga-tetangga dia atau yang lain yang mungkin telat bangun dan segala macam yang gak sempat memasak untuk makan sahur. Dia bisa memberikan sebagian sahur dia kepada mereka yang telat-telat bangun tadi itu. Baik. Kemudian dia bisa setelah itu persiapan untuk sholat subuh, dia bisa mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dia bisa mengerjakan sholat subuh kalau sekarang di rumah. Nah, kemudian dia bisa berzikir setelah itu, membaca Al-Quran, ilahi. Sehingga di samping fadilahnya besar, di samping itu sunnah Rasulullah SAW, di samping itu sangat disyaratkan untuk dikerjakan, dan juga banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dengan mengakhirkan atau menunda sahur. Tayyib, sahur itu berhenti dengan masuknya waktu subuh. Ditandai dengan melihat langsung munculnya fajar shadiq di ufuk bagi yang mampu melihatnya. Atau dengan berita yang terpercaya kalau ada. Atau dengan dikumandangkan azan dan muadzinnya terpercaya mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Atau menggunakan jadwal waktu sholat yang sudah mu'tabar di kalangan kaum muslimin. Dia menggunakan patokan itu untuk menandai sudah masuk waktu subuh. Yang menjadi patokan masuk waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq. Terkait dengan masalah sahur, tidak ada sunnahnya untuk melafalkan niat sahur. Tidak perlu mengatakan nawaitu sahur. Dan perlu diingatkan pula, amalan mengerjakan sahur itu sendiri sudah merupakan bukti konkret niatan dia, azam yang kuat untuk berpuasa. Sehingga para ulama mengatakan tidak perlu untuk meniatkan lafaz untuk berpuasa. Tidak perlu mengatakan nawaitu shoma ghadin. Cukup dengan dia bangun, mempersiapkan makan sahur, dia makan sahur untuk berpuasa keesokan paginya. Apa yang dia kerjakan itu merupakan bentuk niatan dia dalam mengerjakan ibadah puasa. Al-Muhim ini merupakan salah satu adab daripada adab-adab puasa, yaitu terkait dengan masalah sahur. Ingat, bukan semata-mata makan. Ini ada nilai ibadah. Ada nilai melaksanakan bimbingan syariat. Ada nilai menghidupkan sunnah. Dan barokah. Maka berlomba-lombalah kalian untuk memakan-makan sahur dengan kemampuannya masing-masing dan perhatikan adab dan sunnahnya. Sehingga bukan semata-mata makan, bukan semata-mata kenyang, tetapi ada nilai ibadah dan pahala dari Allah dengan kita makan. Ini namanya ibadah dalam bentuk makan, namanya sahur. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga terus diberi kemudahan dan kelancaran dalam memakan sahur, dan sampai keringan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi puasa kita masing-masing. Dan semoga dengan semangat kita menjalankan ibadah, semangat menjalankan bimbingan sunnah, semangat menjalankan adab-adab syar'i dalam berpuasa, diharapkan iman kita meningkat, takwa kita meningkat, pahala kita dapatkan. Dan sebagai sebab Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah COVID-19 ini dari kota kita dan negara kita, bahkan muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.